terbangun di pagi ini dan mulai memikirkanmu yang jauh di sana. Apa kau memikirkanku, memikirkan aku di sini? Aku sangat merindukan dirimu. Aku memandangmu di malam hari, tak pernah berhenti tersenyum engkau padaku. Di langit kau menuliskan, menuliskan keindahan. Kau bisikan kau juga rindukanku.